Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Qayyim rahimahullah. Wa idza 'arifa hadha fa yajuz an yakuna murad al-hadith min aqsam al-'ard humiyyah al-'ardiyyah fa inna tusakkin 'ala al-makan bil ingimas fil ma'il barid wa shaqil ma' al-barid al-masluj ولا يحتاج صاحبها مع ذلك إلى علاج آخر فإنها مجرد كيفية حارة متعلقة بالروح فيكفي في زوالها مجرد وصولي كيفية باردة تسكنها تخمدها لهبها من غير حاجة إلى استفراغ مادة وانتظار النضج Masih dalam pembahasan pembagian dari demam atau masih membahas makna hadis innamal humma au syiddatul humma min fi jahannam fa abriduha bil ma. Sesungguhnya demam atau demam panas yang tinggi pada tubuh seseorang termasuk dari tiupan neraka jahanam, maka dinginkanlah dengan air. Makna yang lain, makna yang pertama apa? Makna yang pertama apa? Ini khusus bagi ahli Hijaz. Ya, karena di Hijaz sering panas, maka didinginkan dengan air. Didinginkan dengan air, apakah diminum atau dikompres atau mandi? Itu kan pertanyaannya. Caranya gimana? Apakah diminum airnya atau dikompres pada tubuhnya atau sebagian tubuhnya atau dia mandi? Ya. Nah, bagi penduduk Al-Hijaz, baik diminum maupun mandi, nah maka akan bermanfaat. Itu makna yang pertama. Makna yang berikutnya kata Ibnu Qayyim rahimahullah, maka apabila hal ini sudah diketahui, maka makna yang berikutnya dari hadis adalah dari macam demam panas al-ardiyah yang kadang muncul, kadang hilang, hilang muncul, tiba-tiba muncul. Ya. Nah, karena sifat panas yang seperti itu akan tusakin al-makan, bisa menenangkan yang pada tempat ketika dia menyebur ke dalam api, ke dalam air yang dingin, atau sakil mal barid al-masluj, dia meminum air yang dingin. Ini masing-masing daerah nggak bisa disamakan, ya masing-masing daerah beda-beda. Kalau daerah tropis kayak Indonesia dan yang semisalnya dingin, coba antum tes, ya pas tubuh dalam keadaan panas minum air yang dingin. Nah, berbeda dengan orang-orang Eropa, misalkan daerah yang dingin, ketika dia panas, tubuhnya butuh yang dingin. Itu pun kadar dosisnya tertentu, terukur. Apakah satu gelas bisa menyembuhkan, atau dua gelas, atau sekian gelas, ataukah dengan mandi. Nah, kalau seandainya daerah Saudi yang panas, tapi sekarang sudah turun salju di Tabuk atau yang semisalnya, nah, sehingga harus adanya pengalaman, percobaan dan ilmu. Kadang orang salah kaprah banyak sekali di dalam hal ini. Tiba-tiba pas mandi meriang meninggal. Yang disalahkan tibun nabawinya, enggak salah, bukan itunya. Karena bab masalah homa, masalah panas demam ini babnya luas, panjang, lebar, pembahasannya dalam, banyak rinciannya. Naam, wala yahtaju sahibuha ma'adzalik ila ilaj akhar. Kalau dia sudah cukup mandi atau nyebur atau berenang di air yang dingin, maka cukup katanya, enggak perlu minum obat yang lain. Ya tergantung obatnya, tergantung sakitnya. Ya karena ya tadi yang ana sebutkan bahwasanya bab masalah homa ini babnya banyak, rinci, rinciannya banyak. Enggak semua panas, demam, masuk nyebur, kolam renang atau yang dingin langsung sembuh, tidak. Tergantung panasnya di mana. Kalau panas kakinya sebelah, kalau panas pinggangnya, kalau panas, kan ada panas dari pinggang lari ke tubuh seluruhnya. Ya makanya harus dilihat akar masalahnya ini panasnya di mana. Dia panas, yang panas bagian apanya, organ apanya, sehingga harus diteliti lagi dan dirinci. Dia panasnya pagi atau siang atau sore atau malam. Ya. Nah. Fainah mujarad kaifiyat haram ta'alliq abruh. Karena semata-mata mencelupkan tubuh ke dalam kolam atau kepada air yang dingin, ya itu akan menyembuhkan, sehingga panasnya itu hubungannya dengan ruh, ya. Nah, fayarfifi zawaliha mujarad usul kaifiyat baridat sakinah, sehingga mengobatinya cukup, menghilangkan panasnya itu cukup dengan berendam di air yang dingin atau minum air yang ada esnya, es murni ya, bukan es krim, bukan ya. Nah, wadhumid lahabaha min ghair haja ila istifraq mada, dan bisa mendinginkan atau membuang panasnya tanpa mengeluarkan benda apapun atau apa yang ada di dalam perutnya atau menunggu ya menjadi matang sakitnya atau lukanya, nanahan atau misalnya dikompres. Sehingga ini harus dirinci lagi ya permasalahannya. Nah, taruhlah kalau seandainya yang dimaksud oleh Ibnu Qayyim rahimahullah adalah panas yang biasa-biasa saja, dan itu cocok pas dengan minum air es, maka tidak mengapa. Masalahnya kadang orang ketika minum air es nyumbat ya, batuk ya, apalagi kalau di dia makan minyak-minyakan, ya nyumbat, jadi kolesterol, ya plak-plak di saluran darah. Tapi kalau dia daerahnya tidak ada atau tidak sering, jarang mengkonsumsi minyak-minyakan, rebus-rebusan, tapi dia panas, itu cocok. Nah, organ dalamnya juga harus diperhatikan. Daerah kita misalkan seringnya apa? Santan, gorengan, minyak-minyakan. Itu ya seringnya apa? Batuk. Dan seringnya apa? Kolesterol, penyumbatan jantung. Ini malah bahaya kalau minum es. Tapi kalau di Jepang, di Eropa, ada gak minyak-minyakan? Bala-bala, misalnya ada, bala-bala ada. Aerosol, ada, tapi ya gak terlalu banyak kayak kita. Ya mungkin yang buat orang, orang Asia, orang kita, orang Sunda, misalnya. Bala-bala ya orang Sunda. Nah, tapi keumuman Eropa biasanya minyak-minyakan enggak? Hah? Tergantung daerah ini. Biasanya alkohol. Alkohol panas ke? Kemana? Ke lambung panas, ke liver panas, ke jantung panas. Itu kalau minum es cocok. Karena panas dalamnya. Ya ini bukan artinya menyuruh minum alkohol, bukan, bukan. Yang kita bahas adalah kecocokan ini, harusnya kemana. Ya taruhlah dia tidak minum alkohol tapi hanya rebus-rebusan. Kayak orang Jepang misalkan, makanannya apa? Rebus dan lain sebagainya, ya minyaknya juga minyak. Pakai khamer, pakai apa? Anggur, ya al-muhim seperti itu. Ya, kalau di Jazirah Arab gimana? Gak pakai minyak makannya? Masakan orang-orang Arab gimana? Pakai minyak nggak? Minyak zaitun, tapi bagus zaitun, beda sama minyak sawit. Ya, nah kebanyakan sekarang, kalau dulu mungkin, kalau sekarang makanya perubahan-perubahan seperti ini kan perlu dicocokkan, ya dari apa resep nasihat yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, sehingga pas dan cocok apa yang dimaukan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Nah, karena yang dibahas adalah masalah demam. Demam ini babnya banyak, pembahasannya banyak. Ya. Nah, demamnya cuma di jari tangan kiri misalkan. Cuma demam panas kirinya, tangan kiri demam panas ini kan kalau dicelupkan di air juga enggak sembuh-sembuh. Kalau minum air yang dingin juga enggak bakal sembuh. Demam panas. Nah, ini makanya. Ya, itu perlu diperhatikan. Nah, sebenarnya kalau daerahnya daerah sering mengkonsumsi santan, minyak-minyakan, dia demam, minum es, ya nggak bisa. Atau dia demam, dia nyebur di daerah, di misalkan kolam renang yang ada esnya, juga ya paling batuk, meriang juga. Ya, ada yang sesuatu yang nyumbat. Nah, kecuali orang tersebut memang jarang makan yang berminyak-minyak. Demam maka boleh. Bisa itu. Pas, cocok. Dan ini gak perlu obat. Ya. Nah, sehingga harus diperhatikan demamnya di mana, demamnya bagaimana, demamnya seperti apa. demamnya jam berapa, ya demamnya 6 disertai dengan penyakit apa, demamnya sudah lama belum, demamnya baru atau sudah menahun. Al-muhim semuanya juga harus dicocokkan, jangan dia hantam ya semua demam. Soal anak-anak nih, anak-anak biasanya sering demam, atau malam demam, padahal sebelumnya apa, makan cigi-cigian atau makan jajanan, malamnya meriang demam. Nah ini dikompres bisa enggak? Nah nanti dikasih minum yang dingin bisa enggak? Tambah batuk ya jangan, kalau tambah batuk jangan. Dimandikan di bak yang ada esnya misalnya, ya jangan kalau tambah meriang. Ya apalagi masuk UGD, waduh, resepnya dari mana? Dari Tibu Nabawi katanya. Ah ini kan nggak benar kayak gini, salah kaprah yang seperti itu. Sehingga harus rinci permasalahannya, harus pas, ya harus pas yang dimaukan, yang dimaksudkan itu apa, ya. Nah, habis jajan seharian minum ini minum itu, toto malamnya demam. Maka yang seperti itu juga harus diperhatikan, jangan sembarangan. Ya, hal ini penting. Gak semuanya demam dengan satu cara satu resep. Nah, karena banyak penafsiran tadi hadis yang dibacakan di awal tadi, banyak penafsiran. Ibnu Qayyim saja menafsirkan ini bagi penduduk Al-Hijaz, Al-Hijaz, ya, dan yang bersamanya itu diminum dan mandi ya bagus. Nah sekarang kalau di puncak misalkan di puncak dia demam, besok subuhnya mandi, menggigil, masuk rumah sakit. Nah kira-kira gimana? Apa resepnya dari Tibu Nabawi katanya? Sumbernya mana? Ada di sumbernya. Waduh. Sehingga, nah, permasalahan demam ini banyak. Ya. Nah, Ibnu Qayyim saja rahimahullah membahas untuk masalah hadis tadi. Nam amun yuradu bihi al-khusus. Maknanya, nah, hadisnya umum tapi yang dimaukan adalah khusus. Nah, ada penafsiran yang lain ya tergantung demamnya. Nah, kadang kepukul, kecelakaan, sehari dua hari baru demam. Ya, sakit, demam. Jatuh dari lantai dua, misalkan, besokannya demam. Sehari dua hari demam. Ya. Salah makan, demam. Sehari dua hari, demam. Ya. Hal muhim. Banyak pikiran, demam. Banyak masalah, demam. Ya, ini dan itu, demam. Hal muhim. Ya, demamnya kenapa? Ya, harus dipahami ini. Nah, sehingga solusinya juga tepat dan pas. Tidak asal demam semuanya disamakan. Nah, karena demam di kepala beda dengan di tangan, beda dengan di badan, beda dengan di pinggang, di kaki, masing-masing beda demamnya. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah rabbil alamin.